أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu sebabnya Nabi SAW sebutkan sebuah riwayat, Rasul itu pernah dalam satu bulan, Bapak Ibu sekalian, pernah satu bulan saja ya, itu hanya minum air putih sama kurma saja. Satu bulan. Kalau saya memandang ini sebagai konsep kesehatan, maka inilah proses detox yang paling baik untuk orang-orang yang kena kanker. Ketika orang kena kanker makan kurma, kurma ini alkali dan dia punya zat besi ya. Dan dia minum air, which is itu air alkali atau air zam-zam. Saya belum cerita tentang air zam-zam, kapan-kapan kita bahas tentang air alkali. Bagaimana ternyata gen-gen dalam tubuh manusia itu ternyata terikatnya karena satu pH yang sama, yaitu pH-nya alkali. Makanya air zam-zam itu kenapa bisa berperan sebagai air yang bisa menghilangkan kanker, karena dia bisa menguatkan kembali ikatan gen. Dan kanker tidak akan bisa tumbuh pada lingkungan yang basah atau alkali. Jadi ini basah nggak? Ini basah. Ini basah nggak? Ini basah. Ini basah nggak? Ini basah. Yang nggak basah itu apa? Gorengan. Nasi itu asam. Gorengan itu asam. Segala jenis produk minyak, tepung, gula, ya termasuk tadi apa namanya? Tepung, minyak, gula, sama nasi itu asam. Karena dia sudah berdiri sendiri, ya. Dates. Jadi makanya sebenarnya ngobatin kanker itu gampang loh. Cuman orang tuh kadang-kadang dikasih tahu nggak percaya. Kanker itu sebenarnya proses alamiah. Ya kalau mungkin saya punya teman sahabat saya juga dengan pemahaman yang sama seperti saya ini, dia proses alamiah. Tubuh tuh pengen diperhatikan lebih gitu kan. Ya sehingga nanti apa? Jangan diserang dianya. Kemoterapi itu kan menyerang dia. Marah dia, ya rontok semua sistem-sistem yang lain. Jadi caranya gimana? Bikin dia starving, bikin dia kelaparan. Kelaparan pertama jangan kasih asupan nutrisi yang dia suka. Nutrisi yang paling dia suka apa? Gula pasir, salah satunya. Yang pertama apa? Yang pertama. Yang kedua apa? Yang dia nggak suka apa? Puasa. Dan produk kayak begini gak suka, termasuk FA atau besi yang ada pada kurma seperti ini, itu dia gak suka banget. Lama-lama dia akan pergi sendiri. Gitu. Kenapa orang habis kena jilatan anjing disuruh cuci pakai air, dan salah satunya dicuci pakai tanah? Karena ternyata jenis mikroba yang ada pada air liur anjing itu, habitatnya ada di tanah. Jadi tanah itu mengantarkan dia kembali ke dalam bumi. Itu ada penelitiannya. Ya, begitu luar biasa sunah-sunah Nabi Bapak sekalian. Jadi kalau kita ikutin tuh insya Allah akan jauh lebih sehat, ya. Itu ya, kurma. Jadi kurma termasuk salah satu produk Allah yang jangan pernah kosong di rumah Anda. Kenapa? Karena ada janji Nabi. Nabi janji apa? Nabi janji barang siapa tidak akan kelaparan orang-orang yang di rumahnya ada kurma, kata Nabi. Ya, apalagi kurmanya kurma yang ada hadis secara khusus, kurma ajwa misalnya. Tapi kalau enggak ada juga hadis apa kurma biasa juga enggak apa-apa. Kenapa bisa bikin kenyang? Karena di sini ada enzim. Jadi kalau salah satu yang saya paling suka untuk bikin alpukat itu saya akan cincang-cincang ini ya, kalau enggak saya blender, saya cincang-cincang, saya kasih madu sedikit, saya kasih kurma, alpukatnya saya cincang terus saya makan. Itu sudah cukup kenyang, sangat kenyang. Lemak dapat, karbonya dapat, serat dapat, enzim dapat. Ya, jadi mulai sekarang diubah. Saya pengajian saya yang di daerah Bekasi Harapan Indah itu lagi sama nanti insya Allah kita mau rutin di Kementerian Perikanan itu, saya mau kasih semacam kuesioner. Ya nanti yang ikut kajiannya diukur berat badan, lingkar perut, lemak. Itu ada alatnya, tinggal pegang doang. Ya, jadi nanti ikut kajiannya itu cuman bukan cuman wah-wah doang di kajian, tapi badannya benar-benar enak gitu loh. Ini hari pertama kajian berat badan misalkan 60, hari kesekian kajian, kesekian kali kajian tetap aja 60, kadang 70 malah. Sedangkan kategori udah overweight atau obese kan nggak seru tuh, harus ada indikator. Tarah قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي.